benarkah katanya penanya Al-Quran yang ada sekarang tidak sama dengan Al-Quran ya Al-Quran resmi Syiah. Selama ini mereka tidak pernah baca Al-Quran. Sudah saya terangkan sebelum ini dengan pembahasan di sini juga bahwa orang-orang Rafidhah yang menamakan dirinya Syiah itu meyakini Al-Quran yang ada di kalangan kaum muslimin ini tidak benar, telah diubah-ubah. Karena itu mereka kalau sudah melihat pengalaman yang sebelumnya, di mana Musailamah al-Kadzdzab sebelumnya mencoba untuk membuat Quran tandingan, tapi setelah dipublikasikan, Quran tandingan itu ditertawakan sama orang Arab. Karena bahasanya welek. Bahasanya jelek. Ditertawakan oleh orang Arab. Nah mereka ini daripada nanti nasibnya kayak Musailamah al-Kadzdzab mempublikasikan Quran tandingan terus ditertawakan, nah maka mereka pikir cerita bohong, cerita bohong. Sukunya Quran yang asli ada, lo mana? Oh masih anu di tangan Imam Mahdi al-Muntazir di Buara Arab. Nanti di akhir zaman nanti akan keluar. Kapan keluarnya? Nanti. Lalu siapa Quran sekarang? Sudah kita beragama di biaya dan ini. Sudah. Nanti yang serius itu nanti kalau Imam Mahdi sudah keluar bawa Quran yang asli yang namanya Mustafa Lima. Lalu kita beragama serius. Sekarang ala di biaya dan ini. Itu yang sesungguhnya ada pada mereka. Jadi kalau mereka baca Quran itu bukan karena percaya kepada Al-Quran, tapi karena dalam rangka takiyah. Saya ini orang Islam, ini baca Quran ini, baca Quran ini, ini. Itu.